الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، halaman 111 lanjutan dari bait ke 15-16 ya, lanjutan dari bait ke 15 dan 16. Nah, masih tentang keutamaan para sahabat. Summa afdalul muhajirin. Qala syekhu, qala syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Summa afdalul muhajirin hum al-khulafa ar-rasyidun al-arba'ah. Kemudian kalangan muhajirin, sahabat Nabi, muhajirin yang paling afdal ialah khulafa ar-rasyidun yang empat: Abu Bakar As-Siddiq, summa Umar, summa Utsman, Zunurain. Utsman yang memiliki dua cahaya karena dia menikahi dua putri Rasulullah SAW. Siapa nama dua putri Rasulullah SAW tersebut ya ikhwah? Ummu Kulsum dan La Ruqayyah. Ruqayyah radhiyallahu anhu. Summa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Radiyallahu ta'ala anil jami'a. Summa baqiyatul ashrah al-mubashirin bil jannah. Kemudian ya, berikutnya ialah 10 sahabat yang dijamin masuk surga. 10 sahabat yang dijamin masuk surga, 4 diantaranya ialah khulafa ar-rasyidun. Ya, berikutnya adalah yang disebutkan oleh Nabi sambungan hadisnya: Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Umar Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Ini Nabi mengurutkannya 4 sesuai dengan urutan khulafa ar-rasyidun. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi sallam: Wa Talhatu fil jannah, wa Zubair, wa Az-Zubair fil jannah, Zubair bin Awam, wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah, Abdurrahman bin Auf. Ya. Kemudian Sa'ad ibn Abi Waqqas fil jannah, tapi dalam hadis hanya disebutkan Sa'adun Sa'ad. Wa Sa'id ibn Zaid fil jannah, Sa'id bin Zaid. Wa Abu Ubaidah ibn Jarrah fil jannah. Dan Abu Ubaidah ya ibn Jarrah. Abu Ubaidah Amr bin Jarrah. Ya, ini ada 10. Ini ada 10 yang di jamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa ahlu badrin. Ya, kemudian ahlul badr. Siapa itu? Alladzina syahidu ghazwata badrin, yaitu yang mengikuti peperangan Badar. Ada hadis khusus terkait mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yadkhulan nara rajulun man syahida Badran wal Hudaybiyata." Tidak akan masuk surga seseorang yang hadir dalam peperangan Badar dan dia ikut dalam peristiwa Al-Hudaybiyah. Ini tidak akan masuk surga. Ini ada tas. Afwan, tidak akan masuk neraka. Lan yadkhulun nar, tidak akan masuk neraka. Jazakallahu khairan. Tidak akan masuk neraka seseorang yang menghadiri ya perang Badar dan Al-Hudaybiyah. Summa ahlu baiti ar-ridwan, summa ahlu bai'ati ridwan. Kemudian para sahabat yang mengikuti bai'at ridwan. Alladzina bay'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tahta syajarah. Yang mereka membaiat Nabi di bawah pohon. Allah taala berfirman terkait hal ini, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah meridhoi. Nah, ini ada tazkiyah dari Allah. Keridhaan dari Allah. Allah meridhoi kaum mukminin. It yubayi'unaka, ketika mereka membaiat engkau wahai Nabi di bawah pohon. Fallahu jalla wa ala akhbara, maka Allah mengabarkan annahu radiyallahu anhum, bahwa Allah meridhai mereka. Summa ya'ti wahidun minal fasaqah, tiba-tiba datang seseorang dari kalangan orang-orang fasik, wal fajarah, orang-orang fajir. Ya zummu sahabah, tiba-tiba dia mencela sahabat. Qabbahallahu ahla su'i wa dalal, semoga Allah memburukkan orang-orang yang berbuat jelek, ya, dan orang-orang sesat. Yang mencela sahabat pasti sesat, gak ada kemungkinan lain, ya. Dia entah zindik, fajarah, maksimal rafidah, ya. Kalau bukan rafidah, fajarah, zindik, gak ada lagi, fasakah, orang-orang fasik, orang-orang fajir, pokoknya gak ada kemungkinan yang lain, gak ada baik-baiknya orang yang mencela sahabat, gak boleh, ya. Kemarin telah kita bacakan hadisnya, la tasubbu ashabi fa walladhi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasiba wala nasibahu. Kemudian ya juga riwayat yang lainnya, man sabbaha ashabi fa alaihi laknatullah wal malaika wan nasi ajmain, barang siapa yang mencela sahabatku, para sahabatku, maka dia mendapatkan laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Summa alladziina aslamu qabla fathi Makkah afdalu min alladziina aslamu ba'da al-fath. Kemudian orang-orang yang masuk Islam sebelum peristiwa Fathul Makkah, penaklukan kota Makkah, ya, mereka lebih utama dibandingkan dengan orang-orang yang masuk Islam setelahnya, yaitu setelah peristiwa Fathul Makkah. Allah Ta'ala berfirman terkait hal ini, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal, maka tidak sama orang-orang yang berinfak di antara kalian sebelum peristiwa Fathul Makkah dan dia berperang, enggak sama. Ya, enggak sama dengan orang-orang yang setelah itu. Dan Allah sebutkan, ulaika a'dhamu darajatan minal ladina anfaqu min ba'du wa qatalu, dan mereka memiliki lebih agung derajatnya daripada orang-orang yang berinfak dan berperang setelah peristiwa Fathul Makkah. Artinya masuk Islam juga setelah peristiwa Fathul Makkah. Tapi Allah tegaskan, wa kullan wa'adallahu husna. Dan masing-masing, baik yang masuk Islam sebelum atau sesudah Fathul Makkah, dia mendapatkan janji Allah berupa husna. Kullan ya'ni alladina aslamu qabla al-fath walladina aslamu ba'da al-fath, yaitu yang masuk Islam sebelum dan sesudah Fathul Makkah. Wa kullan wa'adallahu al-husna hiya al-jannah. Masing-masing semuanya itu mendapatkan janji Allah, apa yang telah Allah janjikan berupa husna, yaitu al-jannah, surga. Fasahabatu la yalhaquhum ahadun fil fadli mahma amila. Maka para sahabat, maka mereka tentang sahabat ini, la yalhaquhum ahadun fil fadl, maka seorang pun, la yalhaquhum, tidak akan mampu menyusul para sahabat dalam keutamaan, mahma amila, bagaimanapun orang tersebut dia beramal, gak bakal mampu mencapai amal sahabat. Seorang beriman, berinfak, beribadah sepanjang hayat hidup dia, gak akan mampu menandingi pahala satu sholat sahabat aja. Gak bakal. Ini diriwayatkan oleh para ulama yang maknanya semisal ini. Walakin hasbuhu ayyuhibbahum wa yaqtadiya bihim wa yusniya alaihim. Akan tetapi cukup bagi dia, bagi orang-orang yang hadir setelah para sahabat, untuk mencintai para sahabat, meneladani mereka, dan memuji atau menyanjung mereka. Wa alla yantaqisa ahadan minhum, gak boleh merendahkan seorang pun dari kalangan mereka. Hatta sahabat yang kencing di masjid, di tengah masjid, berdiri di depan orang-orang, gak boleh. Kalau disebutin kisah itu, bukan dalam rangka merendahkannya, tetapi dalam rangka mengambil pelajarannya, yaitu berdakwah dengan hikmah ketika menghadapi orang desa, orang Arab Baduy, dan di situ diambil fikih, pelajaran-pelajaran penting. Bukan dalam rangka merendahkan sahabat tadi. Enggak boleh. Ya. Enggak boleh. Enggak boleh merendahkan sahabat siapapun. Ya. Ini yang biasa dihinakan, direndahkan oleh mereka ialah sasaran pertamanya Muawiyah. Karena Muawiyah itu seperti gerbang, kata para ulama. Gerbang kehormatan sahabat. Muawiyah sudah didobrak, maka seluruh sahabat bisa kedobrak. Ya, makanya para ulama mereka menyebutkan fatwa keutamaan Muawiyah dan siapa saja yang berani mencela Muawiyah. Bahkan Ali pun menyatakan la taqrahu imarata Muawiyah. Janganlah kalian membenci kepemimpinan Muawiyah. Muawiyah memang berselisih dengan Ali, tapi disebutkan oleh Imam Malik di kitab Al-Muwatta ketika Muawiyah menghadapi persoalan fikih yang dia tidak mampu menjawabnya, maka beliau bertanya kepada Ali bin Abi Thalib. Masya Allah, lagi musuhan begitu. Ya, nah Muawiyah ini gerbang kehormatan sahabat. Oleh karena itulah para ulama menyatakan Muawiyah lebih utama dari siapapun dibandingkan dengan orang-orang selain sahabat. Betapa agungnya kedudukan mereka. Hatta Syafi'i, hatta Malik, hatta Umar bin Abdul Aziz, ya, Amirul Mukminin. Dan gak boleh dibandingin Muawiyah dengan siapapun. Umar bin Abdul Aziz, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Bukhari sekalipun, gak boleh. Bahkan Abdullah bin Mubarak, Al-Imam Ibn Mubarak menyatakan turabun fi anfi Muawiyah afdal min Umar bin Abdul Aziz. Debu yang ada di hidung Muawiyah, debu yang ada di hidung Muawiyah, yang ada di lubang hidung, kalau mengeras jadi kotoran. Itu lebih utama dibandingkan dengan Umar bin Abdul Aziz. Baru dibandingin debunya, bukan sosok Muawiyahnya, bukan dengan imannya, kepemimpinannya, dengan jasanya, enggak, baru debunya aja. Ya, salah seorang ulama yang lain yang yang bernama Mu'afa bin Imran menyatakan kana Muawiyatu afdala min 600 misal Umar ibn Abdul Aziz. Muawiyah itu lebih utama 600 kali daripada Umar bin Abdul Aziz. Ada orang mirip 100, mirip Umar bin Abdul Aziz kayak beliau keutamanya ada 100, enggak cukup lawan Muawiyah. 200 enggak cukup, 500 enggak cukup, 600 mungkin. Dan gak mungkin ada hadir orang semisal 600 Umar bin Abdul Aziz. Cukup dia satu saja. Allah hadirkan ke muka bumi. Ya, barakallahu fiikum. Gak boleh mencela siapapun dari kalangan sahabat. Ya, secara sorohah, secara gak jelas, ataupun secara sindiran, gak boleh. Gak boleh secara sindiran. Makanya hati-hati. Hati-hati berbicara tentang sahabat. Ini kita bicara tentang pembawa agama Islam. Kalau mereka direndahkan, maka Islam yang dibawa oleh mereka akan diragukan kredibilitasnya. Makanya orang Syiah Rafidhah, orang-orang kafir, pinter, licik, tahu di mana kelemahan menghancurkan Islam. Bukan dengan membabat, membunuh habis kaum muslimin. Itu cuma perubahan fisik, perubahan jumlah. Dikurangi jumlah kaum mukminin. Akan tetapi mereka ingin mencabut akarnya. Yaitu tidak ada lain yang lebih mudah, yang lebih simpel dibandingkan dengan memutus Islam itu sendiri. Dari mana? Sahabat. Kalau sahabat sudah dijelekkan kredibilitasnya, maka semua bangunan Islam akan roboh. Paham antum di sini? Ya. Fasahabatu la yalhaquhum ahadun fil fadli mahma amila. Lakin hasbuhum ayyuhibbahum wa yaqtadiya bihim wa yusniya alaihim wa alla yantaqisu ahadan minhum wa la yatalammasu akhta'ahum. Dan jangan coba-coba mencari-cari kesalahan mereka. Gak boleh cari-cari kesalahan sahabat. Yang paling rentan kalau dicari-cari kesalahan sahabat ialah peristiwa fitnah yang terkait Muawiyah dan Ali. Gak boleh. Kalaupun disebutkan di situ ijtihad mereka masing-masing yang menghasilkan peperangan, enggak boleh. Kata Nabi, "Idza dzukira ashhabi fa amsiku." Apabila disebutkan hal-hal yang negatif tentang para sahabatku, tahanlah, kata Rasulullah SAW. Jangan. Dahulu Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau berguru kepada Al-Imam Abdul Razak As-Sam'ani di negeri Yaman, mendengarkan hadis, tatkala Al-Imam guru beliau Abdul Razak As-Sam'ani membacakan riwayat tentang perselisihan para sahabat, Imam Ahmad tutup kuping. Kapan buka kuping? Ketika riwayat tersebut sudah selesai dibacakan. Kalau masih juga masuk ke telinga Imam Ahmad, Imam Ahmad izin keluar. Kapan balik lagi ke majelis? Kalau hadis tersebut sudah selesai dibacakan. Ibn Abi Al-Is Al-Hanabi di kitab beliau Syarah Aqidah At-Tahawiyah, Al-Aqidah At-Tahawiyah, beliau menjelaskan, bersyukurlah kalian orang-orang yang belakangan yang enggak ikut-ikutan kancah fitnah. Kan serem itu, berperang, perang Siffin, perang Jamal antar sahabat, saling memuncratkan darah, ngeri enggak? Ngeri. Bersyukurlah kalian, Allah telah selamatkan jari-jari kalian, tangan kalian, tubuh kalian dari fitnah. Maka selamatkanlah lisan kalian dari terjun ke kancah fitnah. Maka orang yang berkomentar, oh yang benar Ali, oh yang benar Muawiyah, itu dia telah menerjunkan lisan dia ke kancah fitnah. Ngeri, ngeri. Padahal sudah Allah jelaskan, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Itu adalah umat yang telah berlalu. Untuk mereka apa yang mereka amalkan, untuk kalian apa yang kalian amalkan. Wala tas'alu amma kanu ya'malun. Dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. Ini ngeri nih, ada orang ikut-ikutan. Sehingga dia berkomentar jelek tentang Muawiyah. Atau dia pro Muawiyah, dia berkomentar jelek tentang Ali. Atau berkomentar jelek tentang para sahabat yang ikut di dalamnya. Di antaranya Abu Musa Al-Ash'ari di pro Muawiyah. Di antaranya Ammar bin Yasir di barisan Ali. Dan di pasukan Muawiyah dan Ali ialah para tabi'in, generasi terbaik. Yang kata Nabi, khairun nas qarni tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia generasi ke para sahabat, kemudian setelah mereka para tabi'in. Kemudian Syekh menyatakan, wala yakhudhu fima hasala bainahum bisababil fitnah. Dan seseorang tidak boleh berlarut-larut berbicara, berkomentar fima hasala bainahum, tentang apa yang terjadi di antara para sahabat, ya, bisababil fitnah, karena sebab fitnah. Fitnahnya pun itu pun bukan dari sahabat, tapi dari Khawarij. Ya. Awal mulanya terbunuhnya Utsman. Utsman dibunuh oleh para demonstran yang datang dari Kufah, Basrah, Mesir, negeri-negeri fitnah. Yang mereka terprovokasi oleh para provokator Yahudi yang pura-pura masuk Islam, bahwa Utsman nepotisme, Utsman KKN, Utsman apa namanya telah menghinakan istri-istri Nabi, fitnah. Mereka enggak kenal keutamaan Utsman, orang-orang baru masuk Islam. Enggak tahu Utsman yang Nabi, malaikat aja malu pada Utsman. Utsman dijamin masuk surga, mereka enggak tahu. Mereka anggap Utsman seperti pemimpin mereka di masa jahiliyah. Kalau mereka enggak suka, lawan, gulingkan. Ini kan orang-orang terdahulu sebelum Islam. Ya, diwarisi oleh orang-orang zaman sekarang. Nah, akhirnya mereka mengepung rumah Utsman 40 hari. Utsman dibunuh. Utsman dibunuh. Ya. Kemudian mereka para demonstran tersebut masih ada di situ. Hari Jumat, sholat Jumat. Dulu Jumatan yang jadi khutbah adalah pemimpin, bukan ustadz dipanggil. Utsman, Utsman enggak ada. Semua celingak-celinguk ke Ali bin Abi Thalib semuanya. Karena dahulu ketika Umar wafat, Umar membentuk tim syura untuk memilih. Yang tim syura ini adalah mereka semua calon yang diajukan Umar. Ketika semuanya mundur, Abdurrahman bin Auf mundur, Sa'ad bin Abi Waqqas mundur, sisa dua, Ali dan Utsman. Tim syura memilih, maka dipilihlah Utsman, tersisa Ali. Maka mereka masih ingat peristiwa itu. Maka Ali didapuklah, jadi naik mimbar. Berita enggak sampai kepada Muawiyah yang ada di Syam. dia menjadi gubernur di Syam. Dulu enggak ada WhatsApp. Enggak ada berita dengan cepat sampai. Muawiyah telat, maka datanglah Muawiyah. Datang Muawiyah dalam keadaan Ali sudah dibaiat. Muawiyah merasa belum ada pembaiatan. Dan Muawiyah berhak karena dia adalah keluarga Utsman. Dia ingin mengkisos pembunuh Utsman. Dan Ali enggak mau kalau mengkisos kami. Kalau mau mengkisos kami. Yaitu dalam artian Ali sudah menjadi khalifah. Dan digosok-gosok pula oleh para demonstran. Oh itu dia bukot, itu bukot. Akhirnya disitulah mulai. Ya, disitulah mulai. Ini atas ijtihad masing-masing. Ijtihad masing-masing. Dan mereka adalah ahlu ijtihad. Salahnya mereka pahala satu. Benarnya mereka pahala dua. Enggak kayak kita, bukan ahlu ijtihad. Ya. Salah ya dosa. Nah. Allati dakhalat alaihim, fitnah yang masuk pada mereka. Wajarraha alaihim al-asrar. Maka orang-orang yang jelek al-asrar jarra alaihim, membawa mereka, membawa orang-orang yang terkena fitnah ini kepada peristiwa tersebut min ghairi ikhtiyarihim, tanpa ada pilihan kemauan mereka, dibawa, digiring. Ya, digiring ini oleh para agen-agen Syiah untuk membenci sahabat, digiring. Ya, digiring. Fala yahillu li ahadin an yaqudha fi sya'ni sahabah illa bisana'i wal istighfar lahum wa tarahhumi alaihim wal ikhtida'i bihim wa mahabbatihim. Maka tidak halal bagi siapapun dia yahuda, dia berkomentar dengan ya dengan panjang lebar terkait urusan sahabat, ya, kecuali dengan pujian, permohonan ampunan untuk para sahabat, mendoakan mereka dengan rahmat, meneladani mereka, wa mahabbatihim, dan mencintai mereka, liannallaha yuhibbuhum wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam yuhibbuhum, karena Allah dan Rasulnya mencintai mereka. Wa nahnu nuhibbu man yuhibbuhullah wa man yuhibbuhullah wa man yuhibbuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mencintai orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Summa inna hadha ad-din min ayna wasala ilaina, kata Syekh. Kemudian agama ini dari mana coba agama ini sampai kepada kita? Hadzal Qur'anu hadhihi wa hadhihi sunnatu alaysat an tariqati sahabat. Bukankah Quran dan sunnah ini sampai kepada kita itu melalui perantara para sahabat? Jalannya para sahabat. Fahum alwasitatu bainana wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Merekalah perantara antara kita dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hum alladziina ballaghu ad-diina, merekalah yang menyampaikan agama ini, lamma tahammaluhu anir rasuli sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka menerimanya, menerima agama ini dari Rasulullah SAW. Waballaghuhu lana bi amanah, dan mereka menyampaikan agama ini kepada kita dengan amanah. Enggak ada yang dikurang, enggak ada yang ditambah. Semuanya murni dari Rasul, disampaikan oleh para sahabat. Sehingga para imam meriwayatkan hadis dari fulan bin fulan, dari para thiqat, dari para perawi yang terpercaya, sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat. Sahabat semua menyatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, qala Rasulullah SAW, anna Rasulullah SAW qala, semuanya demikian. Enggak ada yang mereka tambah, enggak ada yang mereka kurangi. Kemudian, kullu hadithin tajidu fi anful fihi, maka setiap hadis yang anda dapati pada hadis tersebut, anfulanin anfulan, dari fulan, an sahabi, dari sahabat. Fahum alwasitatu bainana wa baina Rasulillahi s.a.w. fi tabligh din, maka mereka lah para sahabat perantara antara kita dan Rasulullah dalam menyampaikan agama. Ya, Rasulullah s.a.w. menyampaikan agama perantara para sahabat. Nggak ada tuh ceritanya Rasulullah SAW menyampaikan agama kepada generasi setelah sahabat secara langsung. Nggak mungkin. Ini penghinaan terhadap para imam. Tiba-tiba seseorang menyatakan, saya beramal dengan ini. Kenapa? Rasul tadi malam hadir ke mimpi saya, mewasiatkan kepada saya untuk mengerjakan ini. Hadis ini sahih. Tahu dari mana? Rasul SAW yang langsung mensahihkan. Ini penghinaan terhadap Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Abu Dawud, dan para imam hadis yang meriwayatkan hadis dengan sungguh-sungguh. Tiba-tiba datang pendongeng mengatakan hadis ini sahih. Kamu sahihkan dari mana? Rasul yang langsung hadir mimpi saya. Enak banget. Kadzab, pendusta kayak begitu. Pendusta. Ya. Enggak ada. Saya pernah lihat lagi ceramah orang sufi dari Amerika diundang ke Indonesia pakai bahasa Inggris. Tiba-tiba dia mengatakan kita begini begini gini, itu Rasulullah SAW di sebelah sudut kanan saya berkat ada hadir di sini, saya enggak berani menoleh ke sana. Kadzab. Ya, pendongeng. Inilah wakil-wakil iblis yang mau menyesatkan kita. Na'udzubillah. Ya. Enggak ada kayak begitu. Rasulullah SAW sampai ilmunya kepada kita, apa yang dibawa oleh Rasul berupa perkataan beliau, sabda beliau, apa yang beliau lakukan, keputusan beliau, itu melalui sahabat. Enggak ada yang tiba-tiba seorang enggak butuh sahabat tiba-tiba dapat hadis. Boleh menghalalkan, boleh mengharamkan. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, pendusta yang kayak begitu. Alladzina habidu lana. Para sahabat mereka lah yang menjaga untuk kita sunnatahu, sunnah Nabi SAW, sunnah beliau. Wa hafidhu lana al-Qur'ana wa ballaghahu lana. Dan mereka lah yang menjaga Al-Quran untuk kita dan menyampaikannya kepada kita. Kalau tidak ada sahabat, kita tidak tahu Quran yang mana. Mana ayat Quran, mana ayat setan. Tidak tahu kita. Iya enggak? Iya, tidak tahu. Tapi dengan kesungguhan sahabat, terutama Utsman yang beristihad, mengumpulkan semua para sahabat, ahli-ahli Quran, untuk menuliskan sehingga sampailah Quran kepada kita. Antum baca Quran, antum ngapal Quran, itu semua pahala yang ngalir ke sahabat. Karena sahabat yang menjaga Quran sampai. Antum baca hadis, antum mengamalkan hadis tersebut, pahala yang ngalir ke sahabat. Maka semua kaum muslimin, berapa jumlah kaum muslimin dari awal mereka sampai akhir mereka? 1 miliar. 1 miliar ibadah mereka sepanjang hidup mereka ngalir semua ke sahabat. Generasi berikutnya 1 miliar ngalir semua ke sahabat. Makanya pahala sahabat gak putus-putus. Hah? Sahabat gak putus-putus pahala. Makanya jangan coba-coba nandingin amal sahabat. Gak bakal. Gak bakal bisa. Summa man hum alladina nasharul al-islam. Kemudian siapakah mereka yang menyebarkan Islam, bi jihadihim, dengan jihad mereka, wa da'watihim, dan dakwah mereka, fil masyarik wal maghrib, di barat dan timur. Siapa? Alaysuhum sahabat Rasulullah SAW. Bukankah mereka para sahabat Rasulullah SAW? Bala. Manhum alladina khama'u al-murtaddina wal-mu'tadina ba'da wafati Rasul SAW. Siapakah yang menghancurkan orang-orang yang murtad? Ya. Orang-orang yang melawan Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Alaysuhum alladina sabbatallahu bihim hadad dina. Bukankah mereka orang-orang yang telah Allah kokohkan, ya, kepada mereka agama ini, lamma arada ahlu syarri, tatkala orang-orang, ya, yang orang-orang buruk, ya, istighlala wafati Rasul, hendak memanfaatkan momen wafatnya Rasul SAW, wa aradu at-tashkika fi din, dan mereka menginginkan membuat keraguan, ya, agama ini di hadapan kaum muslimin, wa riddatin nas, dan mereka menginginkan agar manusia kaum muslimin murtad dari agama ini, wasarfahum anhu, dan menginginkan agar manusia berpaling dari beliau. Siapa Pak yang membasmi orang-orang ini? Itu para sahabat. Sabbatallahu hadzal din bi sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi qiyadati afdalihim wa khairihim Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Allah mengokohkan agama ini dengan para sahabat, dengan kepemimpinan orang yang paling utama di antara mereka dan yang orang-orang yang paling baik di antara mereka, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hadhihi ba'du fadailihim wa manaqibihim radhiyallahu anhu. Ini adalah di antara keutamaan dan karakteristik mereka. Ya, semoga Allah meridhai mereka semuanya. Keutamaan para sahabat, larangan mencela sahabat, itu masuk semua di buku-buku akidah. Karena ini adalah perkara prinsip. Tadi saya katakan, orang yang mencela sahabat itu pasti sesat. Enggak ada kemungkinan yang lain. Enggak ada dia istihad-istihad. Kok istihad kok celah sahabat? Istihad dari setan. Enggak ada kayak gitu. Ya. Ini masuk ke perkara akidah. Ya. Siapa yang dia terjatuh di sini, maka bermasalah akidahnya. Dan kita katakan tanpa ragu sedikit pun, dia bukan ahlu sunnah. Bahkan nanti bisa naik, dia bukan Islam. Wa sababul ladzi ja'ala al-musannifina fil aqaid yadhkuruna hadhihi al-mas'alah, dan sebab yang menjadikan para musannif, para penulis kitab di akidah, yang mereka menyebutkan masalah ini, yaitu masalah sahabat, huwa ar-raddu 'ala al-firaqi ad-dhalati al-mu'adiyati lil-islam. Ini adalah sebagai bantahan atas kelompok-kelompok yang sesat yang mereka memusuhi Islam. Allati turidu an tat'ana fil Islam, yang mereka ingin menikam Islam. Walam tajid tariqan aqraba min ta'nis fi sahabah, maka mereka enggak mendapati jalan yang lebih dekat daripada mencela menikam para sahabat. Li'annahum, karena mereka para sahabat, humul ladzina hamalu hadzal din wa ballaghuhu lil ummah, karena para sahabatlah yang mereka membawa agama ini dan menyampaikannya kepada umat. Fa idza ta'anu fi sahabah, apabila mereka telah menikam kehormatan para sahabat. Wa hum, sedangkan para sahabat, al wasitatu bainana wa baina rasulillah sallallahu fi tablighid din, padahal para sahabat adalah perantara antara kita dan Rasulullah SAW dalam penyampaian agama. Faqad ta'anu fi dinil Islam, berarti mereka telah berhasil untuk menikam Islam. Wa annahu lam yasbut an Rasulillah SAW, ya, li'anna alladhina naqaluhum la yuhtajju bihim. Nah, kalau para sahabat sudah ditikam kehormatannya, sudah hancur kredibilitasnya, maka tidak sabit lagi, tidak valid lagi apa yang dibawa oleh para sahabat dari Rasulullah SAW. Setiap sahabat mengatakan qala Rasulullah, orang-orang bebas mengatakan la kadzab, anta dhaif, anta kada wa kada, sahabi kada, dhaif, segala macam disebutkan sifat-sifat jarah. Ya, kenapa kata mereka tuh Rasulullah bersabda demikian? Enggak percaya. Siapa yang ngomong? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Hurairah. Ala. Itu enggak. Mereka semuanya du'afa katanya. Na'udzubillah. Itu orang-orang yang do'ib, yang bermasalah, bla bla bla. Ya. Di Bandung waktu itu, tokoh Syiah Rafidhah, na'udzubillah. Ya, alaihi minallah ma yastahiq. Dia menyatakan ketika menyampaikan hadis Abu Hurairah. Ini pintar, sebenarnya dia mengkafirkan sahabat, dibenci. Ya. Dia, tapi bahasanya ya licik sih, ya. Enggak pintar, saya ralat, enggak pintar, licik. Ya, bahasanya kata dia, ini hadis dari Abu Hurairah. Abu Hurairah itu kaum papa. Ngerti Ahmad, kaum papa? Anak papa, ngerti? Hah? Ngerti enggak kaum papa, Pak? Enggak ngerti kaum papa. Ini apa kalau bahasa kita? Orang yang enggak punya tempat tinggal, ya? Gembel. Ya. Apa namanya? Gelandangan. Abu Hurairah itu katanya kaum papa. Bahasanya bagus. Enggak nyebut gelandangan, ya? nyebut gelandangan, mengangkat pedang orang, kurang ajar gitu. Tapi dia, kau papa. Kau papa. Jadi seolah-olah gelandangan. Nanti akan terpatri di orang yang mendengar. Kok gelandangan ngasih hadis sih? Jangan-jangan. Mulai ragu untuk membenarkan, mengamalkan. Apalagi mengimani. Aduh, saya berat ngamalin hadis ini nih. Kenapa mas? Hadisnya dari kaum papa. Ini kurang ajar. Kurang ajar, luar biasa. Nauzubillah min dzalik. Ya, ini indikasi-indikasi ke arah pelecehan sahabat itu mesti ditutup. Ya, nggak boleh ada orang yang berbicara mengarah kepada konten negatif terhadap sahabat. Kehormatan mereka dijaga wajib dari sisi apapun, dari sisi nasab mereka, keilmuan mereka, semuanya nggak boleh. Ya, nggak boleh. Sampai tadi saya sebutkan, kita menyebutkan kisah sahabat. Orang Arab Baduy itu sahabat. Ya, saya pernah menyatakan sahabat yang pernah kencing di masjid, emangnya itu sahabat? La ilaha illallah. Itu kan Arab Baduy. Loh, ngerti enggak sih definisi sahabat? Sahabat itu orang yang beriman kepada Nabi, berjumpa dengan Nabi, mati dalam keadaan beriman dengan Nabi. Itu sahabat namanya. Mau dia orang desa, orang kota, sama aja sahabat. Mau Arab Baduy orang kota Madinah, sama aja sahabat. Kebetulan dia wong deso, datang ke masjid, nggak kenal, nggak belajar agama, kerjanya ya ngangon gitu, tani, dia nggak ngerti. Nah kalau kita nyebutin hadis itu bukan dalam rangka merendahkan dia, tapi dalam rangka mengambil ibrah yang terkandung di dalamnya. Ya, jangan celah dia, sahabat itu nggak boleh, itu sahabat. Barakallahu fiikum. Ya, mana berikutnya lagi? Ya, li'anna alladziina naqaluhu la yuhtajju bihim, karena yang dikutip oleh para sahabat itu tidak bisa dijadikan hujjah. Nah, ini pintar ini, liciknya. Saya ralat lagi, enggak pintar, licik ini. Kalau para sahabat sudah dijatuhkan kredibilitasnya, sudah gak bisa jadi hujah apa yang dibawa oleh para sahabat. Kalau sahabat sudah habis kredibilitasnya, antum mau beramal agama apapun, semuanya bersumber dari sahabat. Quran dari sahabat, Quran Utsmani, hadis semuanya gak ada yang langsung ke Rasulullah. Imam Bukhari mimpi, kalau Rasulullah gak ada, itu memangnya para pendongeng zaman sekarang. Imam Bukhari, Imam Muslim mimpi, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya di mimpi saya begini, enggak ada kayak begitu, itu pendongeng. Ya, barakallahu fikum. Wal mu'adun li sahabatihum salasu tara'if. Dan orang-orang yang memusuhi para sahabat, mereka terbagi menjadi tiga kelompok. Ini yang pertama nih, yang akhbas. Yang paling jeleknya nih, ar-rafidah, rafidah. Wal khawarij wan nasibah. Kelompok yang ketiga nasibah. Lakinna akhbasahum ar-rafidah. Tapi yang paling jeleknya adalah rafidah. Amal khawarij. Khawarij nah memusuhi sahabat, terutama Ali bin Abi Thalib. Terutama Ali. Ya, falladhi hamaluhum ala hada huwa at-tashaddud wal ghulu fid din. Yang menyebabkan mereka terhadap hal ini, yaitu melakukan hal ini, memerangi Ali, adalah karena mereka ekstrim, wal gulu, berlebihan dalam agama. Walam yakun qasduhum at-ta'na bil Islam. Bukanlah maksud mereka ketika memerangi Ali untuk menikam Islam, menghancurkan Islam, tidak. Fahum fa'alu hadza an guluwin wa tatarrufin wa tashaddudin. Mereka melakukan ini semua itu karena sikap yang berlebihan dalam agama, ekstrim, ya, melampaui batas. Walam ya'maluhu ta'nan fid din. Mereka tidak melakukan itu semua ketika memerangi Ali dalam rangka menikam, menghancurkan agama, bukan. Bal inna hadza bizamihim min hubbihim lid din wa hirsihim 'alaihi. Bahkan hal ini menurut prasangka mereka, apa yang mereka lakukan itu dalam rangka kecintaan mereka terhadap agama dan semangat mereka dalam mengamalkan agama. Justru karena mereka ingin menjaga agama, mereka mengatakan Ali sudah tidak berhukum dengan hukum Allah. Innal hukmu illa lillah. Tuduhan-tuduhan mereka yang lainnya, yang intinya mereka ingin Ali mengamalkan ayat hadis seperti yang mereka pahami. Tapi sesat, tapi niatnya enggak ingin menghancurkan Islam. Beda dengan niat si Rafidhah itu. Mencela sahabat, memusuhi sahabat, tujuannya untuk apa? Hancurin Islam. Kemudian wa amman nawasib, nasibah. Ini nasibah ini hanya khusus orang yang membenci Ali. Ya. Falladhi hamaluhum ala sabbi ba'di sahabati amrun siyasi. Maka yang menyebabkan mereka mencela sebagian sahabat, ya, itu Ali dan keluarganya, itu hanya perkara politik. Perkara politik. Li'annahum yuriduna bidzalika ata'na fi khilafati Ali radhiyallahu anhu li'amrin siyasi fasbu. Ya. Karena mereka menginginkan dengan hal tersebut untuk menghancurkan kekhilafahan Ali. Mereka dengan perbuatan mereka mencela, memusuhi sahabat yaitu Ali, ingin menghancurkan kekhilafahan Ali. Itu karena urusan politik. Fahasbu, udah cukup karena itu aja. Wa annahu la yastahiqqu al-imamah. Ya, mereka menganggap bahwa Ali itu enggak layak memegang tampuk kepemimpinan. Lam yakun qasduhum at-ta'na fid-din. Bukanlah maksud mereka. Amma rawafid, adapun rawafid Rafidhah. Qabbahumullah, semoga Allah memberikan mereka. Wa qasduhum at-ta'na fid-din, maka maksud mereka ialah ingin menghancurkan agama. Karena idza dhammu ashabah, karena mereka apabila mereka telah mencela sahabat, wa ta'am fihim, dan ya, menikam kehormatan para sahabat, lam yabqa bainana wa bain Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wasitatun, maka enggak ada lagi. Kalau begitu hadza ta'dun fid din wa hadza qasduhum, kalau begitu ini adalah ya upaya penikaman, penghancuran agama. Dan inilah maksud mereka ketika mereka memusuhi sahabat. Waqad sabaqal kalamu an fadaili sahabat, telah berlalu pembicaraan tentang keutamaan sahabat. Annahum yatafadalun, bahwa para sahabat itu bertingkat-tingkat, enggak sama semuanya. Ya, sebagaimana seluruh kaum mukminin bertingkat-tingkat, para nabi bertingkat-tingkat, para rasul bertingkat-tingkat. Enggak ada yang sama. Ya. Fima bainahum, ya, mereka bertingkat-tingkat dari apa yang ada pada mereka sahabat. Fahum yastarikuna fi fadli shohbah, tetapi mereka semuanya sama terkait keutamaan shohbah, yaitu dalam hal penyertaan kepada Nabi. Mereka menemani Nabi, menjadi sahabat Nabi. Wala yusyarikuhum fi hadzal fadli ahadun, maka seorang pun tidak ada yang mampu menyamai mereka, menyertai mereka dalam keutamaan ini. Ya, hatta Uwais al-Qarani, seorang saleh yang ada di negeri Yaman, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam aja menganjurkan kepada sahabatnya untuk datang kepada Uwais al-Qarani untuk minta doa, berwasilah, ya, berwasilah, tawasul, minta doa, minta didoakan. Tapi Uwais al-Qarani tidak punya sohbah, tidak memiliki penyertaan waktu dia yang berjumpa dengan Rasul. Padahal hidup di masa Rasul, dia datang ke Madinah, Rasul lagi keluar, dia mau nunggu ibunya, menunggu juga di rumah, dia pulang menjemput, menemui ibunya, enggak jadi sahabat. Muhadram, minal muhadrami, yaitu orang yang hidup di masa Nabi, beriman pada Nabi tapi enggak jumpa dengan Nabi. Beda dengan tabi'in. Kalau tabi'in, orang yang enggak hidup di masa Nabi, hidup di masa sahabat, mati dalam keadaan iman, beriman pada Nabi, itu namanya tabi'in. Kalau Uwais Al-Qarni namanya apa? Mukhadr. Qarni bukan Qarni. Wala yalhaqu bihim ahadun, maka seorang pun tidak ada yang mampu menyusul mereka para sahabat dalam hal keutamaan ini. Lakin hum fi ma bainahum yatafadalun, akan tetapi para sahabat di antara mereka sendiri bertingkat-tingkat. Ba'duhum afdalu min ba'din, sebagian mereka lebih utama daripada sebagian yang lain. Nah, sahabat Abu Bakar beda dengan sahabat yang dari Arab Badui. Sahabat Umar beda dengan sahabat Abu Sufyan yang masuk Islam setelah Fathul Mekah. Tadi kan dibacakan ayatnya, ya, sahabat yang masuk Islam sebelum Fathul Mekah dengan sesudah beda. Ya, la yastawi minkum man anfaqa min qabli fath wa qatal. Itu ya enggak sama. Kemudian ya, mana lagi tadi? Wa idza dzakarna anna ba'dahum afdalu min ba'din falaysa ma'na hadza annana nantaqisu al-mafdula. Nah, apabila kita menyebutkan bahwa sebagian mereka, sebagian sahabat itu lebih utama daripada yang lain, itu bukanlah maknanya bahwa kita merendahkan yang mafdul, ya, yang lebih rendah keutamanya, yang di bawah dari yang kita tinggikan. Antum mengatakan Umar dan Abu Bakar lebih afdal mana? Abu Bakar. Abu Bakar lebih utama daripada Umar. Sahih? Oh, ini kesepakatan. Bukanlah maknanya kalau begitu kita merendahkan Umar. Tidak, ngawur ini. Ya, merpaham sini. Enggak demikian. Fala yajuzu an nantaqisa al-mafdul. Maka kita tidak boleh untuk merendahkan yang mafdul, yang lebih direndahkan daripada yang ditinggikan dari sahabat tadi, yang kalau kita banding-bandingkan mana yang lebih utama. Wa huwa sahabi, dia tetap sahabat, min sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang merupakan sahabat Rasulullah sallallahu. Memang dia kalah dari sisi hal, dari banyak hal dari sahabat yang ini, tapi dia memiliki keutamaan jadi sahabat Rasul, masuk dalam cakupan ayat radhiyallahu anhum radhwan. Apalagi coba? Apalagi, sudah selesai. Wa sabaqa bayanu anna afdhal sahabatihum al-khulafa'ur rasyidun al-arba'ah. Ya, telah berlalu penjelasan bahwasanya yang paling utama, sahabat yang paling utama adalah khulafa'ur rasyidin yang empat. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda tentang mereka, alaikum bisunnati, wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan wajib bagi kalian berpegang dengan sunnah khulafa ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelah aku nanti. Tamassaku biha wa adu 'alaiha bin nawajid, berpeganglah teguhlah kalian dengannya dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Fal ladzi sammahum al-khulafa ar-rasyidin huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang menamakan mereka sebagai khulafa ar-rasyidin adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Wa amara bitamassuki bi sunnatihim, dan Rasul memerintahkan kita untuk memegang teguh sunnah mereka. Li'anna yasiruna ala sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka para sahabat khulafaur rasyidin, mereka berjalan di atas sunnah Nabi. Wa yusbitunaha wa yansurunaha bima atahum Allahu minal ilmi wassultati wal wilayati. Dan Allah mengokohkannya. Dan mereka para khulafa ar-rasyidin ini mengokohkan sunnah tersebut, menyebarkannya dengan apa yang Allah berikan kepada mereka berupa ilmu, kepemimpinan dan kekuasaan. Wa afdalul khulafa'i al-arba'ah Abu Bakrin summa Umar wa hadha bi ijma'il muslimin. Maka khulafa yang empat ini yang paling afdal adalah Abu Bakar kemudian Umar. Ini dengan kesepakatan kaum muslimin. Artinya kalau ada yang menyatakan, oh enggak, saya pilih Ali, sesat. Yang utama adalah Utsman daripada Abu Bakar, sesat. Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Itu sesat menyimpang. Ya, na'udzubillah. Pendapat yang nyeleneh. Ya, ini sesuai dengan kesepakatan. Tapi masalah Ali dan Utsman itu bukan kesepakatan. Ya, barakallahu. Amma fil khilafati fal ummah mujmi'atun ala anna khilafata anna al khilafata ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakrin summa Umar summa li Utsman summa li Umar summa li Utsman summa li Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Adapun masalah khalifah, maka umat bersepakat bahwa khilafah setelah Rasulullah SAW itu Abu Bakar, kemudian Utsman, kemudian pada Ali. Semoga Allah meridai mereka semua. Hadza huwa tartibul khilafati bil ijma. Inilah tertib khilafah berdasarkan ijma. Ya, tertib khilafah. Inilah yang terjadi realitanya, memang demikian. Adapun mana yang utama antara Utsman dan Ali, itu para ulama berselisih. Tapi kalau tertib khilafahnya, Utsman lebih dahulu pada Ali. Kalau mana yang utama di antara empat itu, kesepakatan yaitu Abu Bakar dan Umar. Enggak boleh antum katakan oh Ali lebih utama, Utsman lebih utama, Abu Hurairah lebih utama. Enggak ada. Abu Bakar dan Umar, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Ali enggak. Ali keempat atau ketiga, itu aja yang paling utama. Ya. Ali menyatakan balaghani anna unasan yatafaddaluni yufaddiluni ala Abi Bakr wa Umar la yufaddiluni ahadun ala Abi Bakr wa Umar illa jallatu haddan muftari. Kata Ali bin Abi Thalib, telah sampai kepadaku orang-orang lebih mengutamakan diriku daripada Abu Bakar dan Umar. Janganlah kalian mendahulukan diriku, mengutamakan diriku daripada Abu Bakar dan Umar. Ya. Tidaklah seorang pun yang mengutamakan diriku daripada Abu Bakar dan Umar, melainkan aku akan cambuk dia seperti cambukan yang diberikan kepada pendusta, yaitu 80 kali cambukan. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala fil Aqidah Al-Wasithiyah. Syekhul Islam rahimahullah berkata di Al-Aqidah Al-Wasithiyah di akhir-akhir kitab, "Wa man ta'ana fi khilafati ahadin min haula'i fa huwa adallu min himari ahlih." Barang siapa yang mencerca menikam khilafah salah seorang dari mereka, maka dia lebih sesat daripada keledai keledai rumah dia, maksudnya keledai peliharaannya. Fayujadu farqun baina mas'alati tafdil, maka memang didapati perbedaan antara permasalahan mana yang lebih utama, wa mas'alatil khilaf wa mas'alatil khilafah, dan masalah mengenai khilafah. Fahiya fa fi mas'alati tafdil ajma'a al-muslimuna ala anna al-afdala Abu Bakr tsumma Umar. Nah, adapun masalah tafdil, keutamaan, siapa yang paling utama di antara para sahabat, kaum muslimun bersepakat bahwa yang paling utama adalah Abu Bakar, kemudian Utsman. Ini enggak bisa diganggu gugat. Konsensus ulama kaum muslimin. Siapa yang menggugat ini, dia bukan sunni, bukan ahlu sunnah. Jangan ragu. Waqtalafu fi Aliin wa Utsman ayyuhuma afdalu. Tapi mereka, para kaum muslimin, ulama berbeda pendapat terkait keutamaan ya Ali dan Utsman, mana yang lebih utama. Wa sahih anna Utsmana afdal, yang pendapat lebih sahih ya bahwasanya Utsman yang lebih utama. Lakin nadaran li wujudil khilaf, akan tetapi karena memandang adanya perbedaan pendapat, yuzkaru al khilaf, maka disebutkanlah perbedaan pendapat itu agar tahu bahwa memang Utsman yang lebih kita utamakan daripada Ali, tapi ada pendapat lain Ali yang lebih utama. Wa illa, kalau enggak ada perbedaan pendapat tersebut, fala syakka annal ashah an Utsman, maka enggak diragukan lagi bahwa yang lebih sahih bahwa Utsman radhiyallahu anhu afdalu, lebih utama. Bidalili anna ashabas syura qaddamu fil khilafati Utsman ala Ali, dengan dalil bahwasanya para sahabat yang mereka adalah orang-orang yang bermusyawarah setelah wafatnya Umar, mereka lebih mendahulukan pada kekhilafan Utsman daripada Ali. Ini sepakat mereka semuanya. Wa mas'alatu tafdil baina Utsman wa Ali radhiyallahu anhuma amruha sahlun. Adapun masalah keutamaan mana yang utama, Ali atau Utsman? Ini amrun sahlun, kata Syekh. Perkaranya mudah. Adapun masalah khilafah, kita sepakat khilafahnya Utsman lebih dahulu daripada Ali. Ini amr waqi, memang terjadi. Tapi kalau utama mana Utsman atau Ali, sahlun. Oh, menurut anak Ali, nah, silakan. Menurut anak Utsman, silakan, enggak masalah. Bukan perkara prinsip. Tapi kalau yang prinsip, yang utama para sahabat adalah Abu Bakar dan Umar. Ini enggak bisa diganggu. Lakin at-ta'na fil khilafati dolalun, akan tetapi celaan ya, terhadap khilafah itu adalah kesesatan. Li'anna rafidata yakulun, karena rafidah mereka menyatakan al-khalifatu ba'da Rasulullah huwa Ali. Khalifah setelah Rasulullah adalah Ali. Wal-wasi, dialah yang mendapatkan wasiat Nabi. Wa inna sahabata dolamuhu, dan para sahabat semuanya menzolimi Ali. Waktu subuh al khilafah, mereka semua merampas khilafah. Wa yal'anuna Abu Bakrin wa Umar, dan mereka pun akhirnya melaknat Abu Bakar dan Umar. Yusammunahuma sanamai Quraisyin, naudzubillah, dan mereka menamakan Abu Bakar dan Usma, Abu Bakar dan Umar, sebagai dua berhala Quraisy. Ini kurang ajar. Antum terima? Hah? Terima antum? Mendidih darah wajib, ini enggak ada perkara main-main. Maka permusuhan kita terhadap Syiah itu sampai hari kiamat, sampai Syiah rujuk dari kesesatan mereka. Enggak ada itu namanya perdamaian Syiah Sunni. Semu Fata Morgana, pura-pura ada air, ternyata enggak ada, tambah haus, udah nyari jalan ke tempat yang dikira air, dikira itu air oasis, datang ya capek, gak dapat, Fata Morgana. Usaha semu perdamaian Sunni dan Syiah, gak bakal ada. Gimana ceritanya, kita damai, tiba-tiba dia menyatakan Aisyah pun zina, Abu Bakar Taghut, Abu Umar berhala. Loh, gimana ini? Hah? Sementara di Al-Quran kita mendapati pujian terhadap sahabat. Dalam hadis Nabi, Nabi menyatakan pujian terhadap sahabat. Mereka mencerca sahabat, gimana ini? Hah? Belum lagi perkara yang lainnya. Ini baru urusan sahabat ini. Urusan sahabat aja gak ada tolerir udah. Gak ada lagi meja perundingan-perundingan sama Syiah. Udah gebrak meja, banting meja kalau perlu, kalau ada perundingan dengan Syiah. Gak ada urusan kayak begini. Hah? Ini baru urusan sahabat. Belum lagi yang lain, penyimpangan Syiah. Kok bisa ada upaya pendamaian Sunni Syiah? Ngawur, gak bakal ada. Gak bakal ada. Walaupun ada tipuan, jebakan, perangkap. Ya, nanti kena perangkap baru ada. Berikutnya. Mana? Fa hadza la syakka annahu dalalun wa kufrun wa mukhalafatun lil ijma'. Ya, maka tidak diragukan lagi ini adalah kesesatan, kekafiran dan penyelisihan terhadap ijma. Fal khalifatu ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin, tsumma Umar, tsumma Utsman, tsumma Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Maka khalifah setelah Rasulullah sallallahu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ali. Semoga Allah meridai mereka semua. Wa Abu Bakrin radhiyallahu anhu huwa afdalul khulafa, dan Abu Bakar beliau adalah khalifah yang paling utama. Waqad asnallahu alaihi biqaulih, dan Allah telah memuji Ali, memuji Abu Bakar dengan firman-Nya di Al-Qur'an. Ini pujian ini, ya, pujian. Ya. Jadi kisahnya nanti dibawakan kisahnya ya, oleh Syekh. Bahwasanya ini kisah Hadisul Ifk, tahu Hadisul Ifk? Berita dusta tentang tuduhan serong, ya, tuduhan perselingkuhan antara Aisyah dengan salah seorang sahabat. Ini kurang ajar. Marah gak antum? Antum marah gak ibu antum dituduh begitu? Marah gak? Marah. Ini ibu kita nih Aisyah. Ibu kita itu Aisyah. Ibu kita ya, secara fisik ibu antum, Ummu Brandy, Ummu Saif, Ummu Albi, Ummu Syaubun, Al Floresia. Ibunya Flores juga sama? Bukan. Hah? Oh, Flores. Ibu. Tapi ibu kita secara agama adalah ibunda kita, istri-istri Nabi. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuh. Istri-istri Nabi adalah ibunda mereka. Bukan ibu kita Kartini. Kartini ibu kita, ibunya siapa? Kayak kondek, kebaya, gak pakai jilbab. Ya. Bukan. Bukan ibu kita. Ibu siapa entah. Nah, ini saya akan terangkan aja, saya akan bacakan aja daripada larut, nanti diterangkan juga oleh Syekh. Allah memuji Abu Bakar dengan firman-Nya, la ya'talil ulul fadli minkum wasa'ah ayyutu ulil qurba. Maka janganlah bersumpah orang yang memiliki fadl, keutamaan, minkum wasa'ah, di antara kalian, dan dia memiliki kelapangan rezeki, janganlah dia bersumpah untuk tidak memberikan bantuan kepada kerabatnya, kepada Mistah bin Usasah, yang dia ikut-ikutan berbicara tentang rumor Aisyah, hadisul if, berita dusta itu. Marah gak? Marah. Antum punya anak perempuan. Anak perempuan antum, perempuan terhormat, nikah sama laki-laki paling terhormat di dunia ini, yaitu Rasulullah SAW. Anak antum dituduh serong. Yang nuduh serong orang yang bantu antum, yang antum bantu setiap hari. Dia makan, minum, tempat tinggal, antum yang bantu. Dia ikut-ikutan. Gimana tuh perasaan? Hah? Marah, gampar, apa segala macam. Pasti di stop bantuan, gitu kan? Stop bantuan nggak? Oh iya manusiawi, gitu. Stop bantuan. Pasti ucapan nggak tahu diri, gitu. Nggak tahu diuntung, nah, begitu kan? Ya. Nah ini Mistah dibantu kerabat Abu Bakar, dia bantu. Dia miskin, Abu Bakar kaya. Bantu Abu Bakar kasih uang, nafkah dia dan keluarganya. Ada rumor terkait Aisyah, ikut-ikutan. Waduh, Abu Bakar bersumpah, nggak bakal saya, saya akan stop subsidi. Ah, masya Allah, masya Allah. Wahadil ayat itu nazarat fi Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Ayat ini turun terkait tentang Abu Bakar. Lama aqsamal alla yu'ti Mistata ibna Usasah syai'an minal ma'al. Ketika Abu Bakar bersumpah tidak akan memberikan harta lagi, donasi lagi, subsidi lagi kepada Mistah bin Usasah. Wa kana qariban lahu, padahal Mistah bin Usasah adalah kerabatnya Abu Bakar. Yunfiku alaih, Abu Bakar berdonasi kepadanya, memberikan infak, dikasih subsidi. Falamma in khada'a bil ladina takallamu fil ifk wa saddaqahum wa takallamahum ghadiba alaihi Abu Bakr wa aqsama alla yu'tiyahu. Maka tatkala orang-orang yang berbicara tentang hadisul ifk, bahwasanya Aisyah begini begitu, ada affair dengan sahabat yang laki yang lain, ya, mereka membuat tipu daya berbicara tentang ini, ternyata Mistah membenarkan mereka. Wa takallama ma'hum, dan ikut-ikutan bicara bersama mereka. Ini hadisul if, ini dipelopori oleh kaum munafikun. Ketika turun ayat tentang tentang pembersihan Aisyah dari segala macam tuduhan jelek tadi, ya, maka kaum munafikun enggak mau ngaku. Berarti ini kan muftari, mereka muftari, ya enggak? Ya, orang yang muftari, menuduh serong tanpa saksi, berdusta, cambuk dengan berapa kali cambukan tadi? 80. Nah, kalau sahabat yang benar imannya ngaku bersedia dicambuk, termasuk di antara Mistah. Kalau munafikin minta udzur, oh, enggak, kita enggak. Ya, barakallahu fikum. Padahal kalau dicambuk gugur dosanya sudah. Ya, gugur dosanya. Wa ghadiba alaihi Abu Bakar. Abu Bakar marah kepadanya. Dan Abu Bakar bersumpah enggak bakal ngasih dia lagi, mendonasi dia lagi. Maka Allah menurunkan ayatnya walayatari, dan janganlah seorang yang memiliki keutamaan, kelapangan dia terkait bersumpah. Ya tadi ayahlif, itu dia bersumpah. Janganlah dia bersumpah. Ulfadli, ya orang yang memiliki keutamaan. Fawasafa Abu Bakrin bi annahu min ulil fadli. Maka Allah mensifati, memberikan sifat kepada Abu Bakar bahwa beliau adalah orang yang memiliki keutamaan. Lihat di footnote, ya. Ya, kisah satu Mistahin radhiyallahu anhu ma'a Abi Bakrin radhiyallahu anhu fi man'in nafaqah. Ini kisah tentang Mistah bersama Abu Bakar terkait tentang Abu Bakar ya menstop nafkahnya lagi, subsidinya lagi. Rawaha Al-Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan kisah ini fi hadisi Al-Ifk At-Tawil, dalam hadis Ifk yang panjang. Muslim juga meriwayatkan min hadisi Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, lihat di footnote nomor 1, wa fihi liqarabatihi minhum. Ya, Abu Bakar dahulu biasa memberikan nafkah donasi kepada Mistah bin Usasah karena kekerabatan. Kemudian Abu Bakar berkata ketika mengetahui Mistah ikut-ikutan ya, berkomentar tentang Aisyah, peristiwa Aisyah, kata Abu Bakar, wallahi, ini Allah larang, jangan bersumpah dia. Wallahi la unfiku ala Mistahin syai'an, lebih apa mencintai bahwa mereka akan diampuni oleh Allah kalau mereka tidak apa, kalau Abu Bakar tidak bersumpah atas nama Allah untuk tidak memberikan donasi lagi, apakah dia lebih mencintai diampuni oleh Allah? Kata Abu Bakar, faqala Abu Bakar, bala wallahi inni la uhibbu, inni la uhibbu li ayyaghfirallahu li wa raja'a ila mistahin alladhi kana yajri alaihi, masyaallah. Kan ada ayat ya, tidakkah mereka lebih menyukai Allah mengampuni mereka kalau dia tetap donasi, walaupun yang tadi tuh ya, yang tadi sudah bicara ya, kan mistahnya sudah ngaku, mistah ini sahabat ya, mistahnya dicambuk 80 kali cambukan. Tapi Abu Bakar kesel kan? Ya, sisi manusiawi atau sisi apa? Manusiawi. Ya, manusiawi apa karena antum bakal begitu juga? Apakah karena kita begitu juga? Karena ini ya, Allah tidak menyukai hal tersebut. Ya. Allah mengatakan, apakah mereka enggak menyukai Allah mengampuni mereka? Ya, kalau tidak pakai sumpah begitu enggak bakal ngasih lagi. Terusin aja gitu. Maka Abu Bakar setelah mendengar ayat ini, wah ini buat saya ini ayat ini. Tuh, kalau sahabat itu dengar ayat, dengar dalil, wah buat saya. Kalau kita, oh ini buat dia nih. Kata Abu Bakar, wah ini buat saya ayat ini nih. Apakah Allah, apakah mereka enggak menyukai Allah mengampuni mereka? Kata Abu Bakar, bala. Iya benar. Demi Allah, inni la uhibbu alla yaghfirallahu li. Saya sangat senang kalau Allah mengampuni saya. Maka faraja, dia kembali ila Mistah, kepada Mistah seperti semua. Alladzi kana yajri alaih, yang biasa ia berikan kepadanya. Masya Allah, dikasih lagi seperti biasa. Masya Allah. Wa fil ayatil ukhra, dan dalam ayat yang lain, ini tentang Abu Bakar. Illa tansuruhu faqad nasarahullah id akhrajahu alladziina kafaru tsaniyasnain. Jika mereka tidak menolongnya, menolong Nabi Muhammad SAW, maka Allah sungguh telah menolongnya. Ketika mereka, orang-orang yang kafir telah mengeluarkannya, mengusirnya. Saniyal Isnain. Sedangkan dia seorang dari salah seorang, dari dua orang. Manhumal Isnain, siapa dua orang itu? Ar-Rasulu wa Abu Bakr. Itu Rasul dan Abu Bakr. Hadza bil ijma', inilah ijma', kesepakatan. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, idhuma fil ghari id yaqulu li sahibih. Ketika mereka berdua ada di dalam gua, ya, maka Nabi berkata kepada temannya, siapa ini? Abu Bakar. La tahzan innallaha ma'ana. Asbatalahu suhbata li Rasulillah SAW. Maka Allah menetapkan untuk Abu Bakar ada suhbah, ada penyertaan Abu Bakar kepada Rasulullah SAW. Fa Abu Bakrin huwa abdalu sahabati. maka Abu Bakar adalah sahabat yang paling utama. Kama nataqat bihada ahadisu sahihah fil Bukhari wa ghairi. Sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis-hadis yang sahih, yang diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan yang lainnya terkait hal ini. Wa huwa afdalu hadhihi al-ummah, dan Abu Bakar adalah umat ini yang paling afdal. Wa dzalika li sabiqatihi, yang demikian karena Abu Bakar lebih dahulu fil Islam, masuk Islam. Wa munasaratihi li Rasuli sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Bakar dia karena pertolongan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mulazamatihi, karena dia Abu Bakar mulazamah, senantiasa menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Bakar paling utama. Abu Bakar. Lihat, jadi keterangan keutamaan Abu Bakar yang tadi kata beliau, yang dilihatkan oleh Bukhari, ya di footnote nomor 1 ada di buku itu. Ada Aldi. Ada di footnote min ahadis minal ahadisi fi fadli Abi Bakrin radhiyallahu, ya, di antara hadis-hadis terkait keutamaan Abu Bakar wa sabiqatihi. Ya, di antaranya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, dia menyatakan kunna nukhayyiru bainan nasi fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa nukhayyiru Abu Bakr tsumma Umar tsumma Utsman radhiyallahu anhum. Ini kata Abdullah bin Umar, kami dahulu memilih di antara manusia di zaman Nabi, ya, siapa yang paling utama, maka kami memilih di antara kami Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Ini di masa Nabi, kemudian Nabi tidak mengingkari. Ini namanya hadis apa namanya? Takrir. Ya. Kemudian warahul Bukhari, warahu Ibnu Abi Asim bi sunnah. Wa fihi, Imam Bukhari juga meriwayatkan dan juga terdapat dalam riwayat yang lain, fa yablughu dzalika annabiyya fala yunkiruhu. Hal tersebut sampai kepada Nabi, Nabi tidak mengingkarinya. Abu Bakar paling utama. Dan dari Ali radhiyallahu anhu qala, Ali menyatakan khairu hadhil ummah ba'da nabiyha Abu Bakrin tsumma Umar so walau syi'tu la samaitu as-salis. Ya. Kata Ali, sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian kalau aku inginkan sebutkan yang ketiga, maka saya akan sebutkan. Ya, kemudian yang bawah itu wa an Abi Dawud, lihat yang bawah. Ya, radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia Nabi bersabda, "Ma tala'at asy-syamsu wa la gharabat ba'da nabiyyin wal mursalin ala afdala min Abi Bakrin." Tidaklah matahari terbit dan matahari terbenam, tidaklah matahari terbit dan terbenam setelah nabi dan rasul, ya, daripada apa yang lebih utama daripada Abu Bakar. Kemudian kita lanjut lagi. Walamma mata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala Rasul wafat, ajma'atil ummatu ala ikhtiyari Abi Bakr. Maka umat bersepakat untuk memilih Abu Bakar. Walamma irtadda man irtadda minal Arab, maka tatkala orang-orang Arab murtad, falladhi sabata fi wujuhihim wa qatalahum huwa Abu Bakar. Maka orang yang kokoh yang menghadapi mereka dan memerangi mereka adalah Abu Bakar. Hatta sabbatallahu bihi hadad din, maka sehingga Allah mengokohkan agama ini, wa qama'a bihi ahla riddah, ya, dan Allah menghancurkan ahli riddah, wa fadailuhu katsiratun radhiyallahu, dan keutamaan Abu Bakar sangat banyak. Ini Abu Bakar yang sangat berjasa memerangi ahli riddah. Bahkan Abu Bakar ketika memutuskan untuk memerangi orang-orang yang enggak bayar zakat, sempat kena itu, ya. Bukan protes, apa namanya? Sedikit sanggahan, saran dari Umar. Ya, Abu Bakar kenapa diperang? Mereka masih Islam. Mereka karena mereka dahulu di masa Rasul bayar zakat, sekarang enggak mau bayar zakat. Wah, Abu Bakar mah. Demi Allah, zakat itu adalah hak. La ilaha illallah, kan kata Umar, mereka mengucap la ilaha illallah. Nabi bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yuqimu shalah wa yu'tu az-zakat." Masyaallah, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, kata Nabi, hingga mereka bersyahadat, mereka sholat, mereka menunaikan zakat. Abu Bakar sampai mengatakan, demi Allah, saya akan memerangi mereka. Kalau mereka bayar zakat ternak di masa Rasulullah pakai talinya, sekarang gak pakai tali, saya perangi. Masya Allah. Baru bergetar hati Umar. Masya Allah. Abu Bakar, gak disangka. Abu Bakar yang kelihatannya kalem, ternyata tegas. Luar biasa kepakihan beliau. Beliau yang mengutus Khalid bin Walid beserta pasukannya untuk memerangi Nabi palsu. Ya. Beliau yang siapa namanya? Musailimah, bukan Musailam. Ya, Musailimah Al-Kadzdzab. Yang masyhur apa? Musailamah. Kata para ulama, siapa yang nyebut Musailimah dengan Musailamah, faqad akdzaba min Musailimah. Dia lebih dusta nih daripada Musailimah. Fakot akzab, ya, dia fakot akzab, dia bidusta, dia akzab. Udah berapa jam ini kira? Sejam ada? Kopi saya belum habis, santai. Ini kopinya ada tutupnya, jadi anget. Minumnya pelan-pelan. Kemarin nggak ada tutupnya, di bawah AC dingin, habis kajian juga kelar udah. Begitu. Jadi kalau mau bikin kajian lama-lama, Ahmad, kopinya tutup deh. Ya enggak? Lama. Diumpetin besok lagi. Nanti berarti maunya cepat-cepat. Kalau mau kajian lagi, udah habis bikin lagi. Sampai jam 11, ayo gitu. Ayo pulang maksudnya. Mana lagi tadi? Uisamma bisiddiq, Abu Bakar dinamakan dengan As-Siddiq. Kenapa? Ya, Abu Bakar dinamakan dengan As-Siddiq. Wa darajatus siddiqin ba'dal anbiya. Siddiq itu kan orang yang membenarkan. Dan derajat siddiqin, orang-orang yang siddiq itu setelah para nabi, sebagaimana firman Allah, wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin. Siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka mereka itulah ya, bersama orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah, yaitu dari kalangan Nabi, Siddiqin, Syuhada dan Solihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. As-Siddiq huwa katsiru sidq. Yang namanya Siddiq itu banyak jujurnya. Wal mubaligh fi sidq. Itu dalam daripada sidq. Ini mungkin maksudnya ablaq. Ya. Mungkin ablaq minas sedek, itu lebih dalam maknanya daripada sekedar jujur. Dalam hadis Nabi bersabda, la yazalu rajul yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba inda Allahi siddiqan. Ya, tidaklah seseorang senantiasa jujur dan berupaya untuk jujur hingga dia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang siddiqan, bukan cuma sadiqan tapi siddiqan, yang sangat jujur. Suma min ba'di, kemudian setelah Abu Bakar, Umar. Panjang ini. Masya Allah. Panjang. Kita aja tadi udah dapat berapa halaman? 6 halaman. Masuk halaman ke-7. Ya. Tadi pagi kita kajian akidah Tahawiyah Syarah Ibn Abil Is Al-Hanafi 2 jam. Setiap Rabu dan Kamis. Kemarin Kamis 2 jam. Kemarin Rabu 2 jam pagi. Tadi pagi juga 2 jam. Ya, syarah akidah Tahawiyah Ibn Abil Is Al-Hanafi. Sebenarnya kalau 2 jam saya enggak masalah. Cuma nanti masalah ini. Kita terusin. Ya. Kalau biasa ya, Pak Parli tahu ini ya. Mas Anwar tahu. Ya, kita kalau di Pondok Ungu dari kajian subuh selesai jam 9 itu biasa. Enggak masalah. Cuma nanti gimana? Siap? Ya. Pak Arif langsung ngasih ya. Baik ya, nanti keutamaan Umar kita lanjut di pertemuan berikutnya. Ya, ada yang mau ditanya, diprotes, dikritik, silakan. Tafadhalu.